Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Senin 21 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Wilayah Simpang Kanan Singkil dilanda banjir. Warga transmigrasi Gempang akan bertambah 50 kepala keluarga. Air bersih sering macet, PDAM butuh tambahan pompa. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, sebagian wilayah Aceh Singkil mulai terendam banjir setelah hujan deras terus mengguyur kabupaten itu Senin dini hari. Daerah yang terendam banjir akibat luapan air sungai antara lain Simpang Kanan, sebagian kecil wilayah Gunung Meriah, dan Kecamatan Singkil. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Di Kecamatan Simpang Kanan, banjir merendam pemukiman penduduk Desa Lairiman, Silatung, Ujung Limus, Cibubukan, dan Desa Tanjung Mas. Warga di sana sebagian memindahkan barangnya ke tempat tinggi agar tidak kebasahan. Beberapa warga malah ada yang memilih menumpang di rumah sanak saudaranya yang tidak terkena banjir. Selain merendam pemukiman, banjir juga mengendangi badan jalan penghubung Singkil Sebelu Salam di kawasan Silatung Simpang Kanan. Badan jalan yang terendam sekitar 300 meter dengan kedalaman sekitar 50 cm. Kendaraan sempat tidak bisa melintas, namun menjelang siang berangsur normal seiring berkurangnya ketinggian air. Aparat kepolisian dan TNI terpantau memandu pengguna jalan agar tidak terperosok ke parit, dikarenakan jalan sudah tidak terlihat lagi sebab air banjir sangat keruh. Syederalun, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Pemerintah Kabupaten Pidi pada Sabtu nanti akan menambah 50 kepala keluarga ke lokasi transmigrasi di Kecamatan Gempang Pidi. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kadri menyebutkan mereka ini calon warga transmigrasi akan menempati lokasi pemukiman itu. Median jalan ke lokasi sulit dilalui kendaraan roda 4, kecuali sepeda motor menempuh perjalanan sekitar 45 menit dengan jalan mendaki, bebatu, dan terjal. Untuk tahap awal, selama setahun mereka akan menerima jatah hidup, mulai beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pokok lainnya serta peralatan kerja seperti cangkul. Lahan rumah ditempati berupa rumah kayu panggung tipe 36 dua kamar tidur dan dapur serta kamar mandi. Di samping itu, tiap kepala keluarga mendapat lahan 1 hektar untuk ditanami tanaman misalnya kopi. Syederalun, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang menggelar sosialisasi netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. Kegiatan yang berlangsung setengah hari itu dibuka Asisten Pemerintahan Setdaku Sabang Sayuti di Aulia Bapeda. Dari Sabang, Asari melaporkan. Sayuti di hadapan seratusan peserta yang terdiri kepala dinas instansi vertikal, kecik, panwascam, dan PPL mengatakan sebagai upaya untuk menjamin agar pilkada dapat berjalan secara baik, kiranya peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendidik, serta aparat keamanan sangat diharapkan. Khususnya kepada para PNS diharapkan agar arif dan bijak dalam bersikap dan berperilaku, karena hal ini telah tersirat dalam akronim singkatan PNS, yaitu profesional, netral, dan simpatik. Karena itu Sayuti menghimbau ASN untuk senantiasa menjaga netralitas, peraturan dan undang-undang disiplin PNS senantiasa diindahkan. Apabila tidak, maka sanksi tegas akan menanti, di mana Panwas dapat merekomendasikan ASN yang terbukti terlibat politik dan tidak netral kepada Menpan RB, BKN, serta KSN untuk menindak tegas ASN yang netralitasnya diragukan. Saudara Lun, kondisi air bersih di kota Subul Salam kini kembali bermasalah karena sering macet. Hal itu akibat faktor cuaca dan terbatasnya ketersediaan pompa. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Kepala PDAM Kota Subul Salam, Dian Berutu mengaku sepekan lalu air pam masih normal namun kini macet akibat hujan yang terus mengguyur Subul Salam sejak seminggu lalu. Kadang pompa baru beroperasi satu jam tiba-tiba hujan turun dan menyebabkan banjir. Dengan kondisi itu, kualitas air tidak layak distribusi karena keruh dan kotor. Masalahnya lagi, kala mereka mengoperasikan pompa tidak maksimal lantaran jumlahnya tidak memadai. Dikatakan jumlah pompa PDAM Kota Subul Salam kini tinggal 3 unit dari 4 yang tersedia selama ini. Satu unit telah rusak total akibat tersambar petir. Padahal jika saja pompa bisa tersedia minimal 4 unit, maka pasokan air bersih menurut Dian akan tetap teratasi. Sebab mereka bisa mengoperasikan pompa semalaman 24 jam tanpa henti. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Imam Aziz menilai Majelis Ulama Indonesia harus segera direformasi. Pasalnya, sejumlah masalah keagamaan yang muncul belakangan ini justru berasal dari MUI. Kompas.com melansir. Secara kelembagaan, banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas posisi MUI sebagai lembaga agama di Indonesia. Selain itu, belum ada juga batasan pasti soal fatwa yang selama ini dikeluarkan MUI. Salah satunya adalah fatwa MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut Imam, fatwa tersebut mestinya tidak jadi acuan dalam memproses hukum kasus Ahok. Sebab fatwa hanya menjadi pedoman bagi masyarakat tertentu dan bukan menjadi produk hukum formal. Di samping itu, langkah yang dilakukan kepolisian untuk memeriksa Ahok juga dinilai telah cukup. Saudara Lun, tentara Cina siaga tinggi setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar mulai menjalar hingga ke dekat perbatasan pada akhir pekan lalu. CNN Indonesia melansir. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa situasi di Myanmar ini mulai menjadi perhatian Beijing ketika kemarin tiga kelompok bersenjata menyerang pos-pos keamanan di kota Musi dan Kutkai yang terletak di negara bagian Sani dekat perbatasan dengan Cina. Seorang sumber anonim mengatakan kepada Xinhua bahwa ada beberapa korban yang jatuh dalam insiden tersebut, baik itu dari pihak militer maupun warga sipil. Kedutaan besar Cina di Myanmar pun menyuruhkan gencatan senjata segera mungkin guna mengembalikan kestabilan di daerah perbatasan tersebut. Melalui pernyataan resminya, kedubes tersebut juga menginformasikan bahwa kini pemerintah Cina menampung sementara sejumlah warga Myanmar yang melewati perbatasan untuk menghindari bentrokan. Saudara Lun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap provokator yang mengajak masyarakat untuk menarik simpanan secara serempak dari perbankan bersamaan dengan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 25 November 2016 ditindak tegas. Pasalnya, hasutan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat umum. CNN Indonesia melansir. Menurutnya, menjaga keamanan simpanan masyarakat di perbankan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, tanggung jawab itu tidak hanya dipikul oleh perbankan dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sendiri. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyatakan, kondisi perekonomian yang stabil dan kondusif juga dibutuhkan pemerintah untuk bisa memperbaiki kemakmuran dan memerangi kemiskinan. Jika kondisi perekonomian buruk, golongan masyarakat yang akan terkena dampaknya terlebih dahulu adalah masyarakat miskin. Karenanya, ia berharap masyarakat tidak mudah terhasut isu Rasmani 25 November. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 21 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.